depan, di bawah lorong pertokoan, di Surabaya yang panas. Debu-debu ramai berterbangan, dihempas oleh diskota. Diskota sudah miring ke kiri oleh sesaknya penumpang. Aku terjepit di sela-sela ketiak para penumpang yang bergantungan. Berjalan di bawah lorong pertokoan, di Surabaya yang panas. Debu-debu ramai berterbangan, dihempas oleh diskotan.